إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب ما جاء في النشرح باب keterangan tentang nushrah baik barakallah fik langsung aja kita masuk ke penjelasan dari Syekh bin Baz. Pokoknya kalau ditanya apa itu sih nushrah, nushrah itu adalah nau'un minal ilaj wa ruqyah. Salah satu jenis pengobatan dan ruqyah. Baik. Seorang yang diduga terkena sihir maka dia diobati dengan nushrah. Ya. Intinya di sini mengobati sihir dengan sihir. Ya, nushrah. Ini diamalkan oleh ahli jahiliyah. Semisal ada yang ada di TV itu, Pak Ustaz apa itu danu apa? Ya. Dia mengobati orang yang terkena sihir atau yang kerasukan setan dengan setan juga. Nah, itu namanya nushrah. Kita baca penjelasan dari Samahatu Syekh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala. Keterangannya di sini ya, bab tentang nushrah langsung terus syarah ke ayat atau ke hadis. Lihat di situ An Jabirin dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nushrah. Ya. Faqala hiya min amali syaitan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nushrah itu adalah amalan setan. Ya, amalan setan. Tabarakallahu fikum. Nah. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad bi sanadin jayyid. Ya. Baik, kita baca syarahnya poin pertama dan kedua dari keterangan Syekh bin Baz di sini. Nah, faddal fikri. Nasyara anhu. Nah, nushrah adalah halus sihri anil mashur. Menangkal sihir dari korban yang terkena sihir, dari orang yang disihir. Misalkan dikatakan nasyara anhu ay idza halla ma asabahu. Nasyara yaitu dia menangkal, menghilangkan apa yang menimpa dia. Ini dari sisi bahasa. Ya, namun yang dimaksudkan di sini oleh Syekh di bab nushrah ini adalah hukum sihir wal kahanah, hukum sihir dan perdukunan. Maka beliau menyebutkan di bab ini keterangan tentang nushrah karena nushrah ini berasal dari setan dan perdukunan. Ya, dan ini bertentangan dengan tauhid. Paham sini? Ya. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang nushrah. Yang dimaksud yaitu nushrah jahiliyah yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Nabi SAW menjawab itu adalah amalan setan. Ya, karena mereka menghilangkan sihir dari korban yang terkena sihir dengan berbagai jenis sihir yang lainnya. Tentunya dengan bantuan setan. Kayak yang di TV itu. Oh, Ustaz Danu apa Dania? Ya. Yang dia mengobati orang yang diruqyah tapi dengan bantuan jin juga. Ya. Bahkan sampai dia bilang, "Kamu jangan keluar." Loh, orang mau ngeluarin setan dia bilang jangan keluar. Di situ dulu kata dia. Allahu musta'an. Eh, lanjut pikri. Al-Fatihah di Jaya Wiliyati di anak Al-Fatihah di Ahmad Dini wahia halus sihri al-Fatihah bisihrin. Nah, terus wan nadri lahu fayus'ifunahu bi'iqa'ihim al-ijabati amma yas'alunahu mimma yanfa'u 'alaihim min 'amali as-sahir wa ma fa'alahu bil mashhuri fa hadha min 'amali as-syaitani sunna Ahmad bin Hanbal fa qala yakrohu. Nah, kemudian Syekh bin Bas menerangkan hadis Jabir ini yang Nabi SAW ditanya tentang nusrah jahiliyah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Kayak sekarang ini ada orang kesurupan, bukan dibawa ke tukang rukiah yang bawain Al-Quran, malah dibawa ke dukun, malah baca jampe-jampe. Ya. Nah, saya pernah menghadapi momen seperti ini, yaitu ketika berada di Cikarang, sedang ada di sebuah pabrik, ada yang kesurupan ternyata malah dipanggil dukun orang kampung situ. Hah? Saya pikir tukang rukiah, ya udah dia aja duluan. Ternyata malah mirip-mirip apa gak jelas. Baca apa langsung kita handle. Nah, terus dukunnya melototin kita, peduli amat. Nah, itu nusrah namanya. Nah, ini pas puah ini nusrah. Nah, ini nusrah. Ah, itu nusrah. Taibarakallahu fikum. Ah. Kata Syekh bin Baz, ketika Nabi ditanya tentang nusrah, itu adalah amalan setan. Ya, karena sihir. Karena nusrah itu adalah sihir. Dan sihir adalah amalan setan sebagaimana pembahasan sebelumnya. Kata Syekh, yadullu al-hadithu, hadis ini menunjukkan ala nahyi an-nusrati wal ma'rufati fil jahiliyati, dari nusrah yang sudah diketahui, yang dikenal di masa jahiliyah. Karena al pada kalimat an-nusrah, Nabi SAW ditanya, su'ila Nabi SAW ditanya an-nusrah. Anya itu adalah al-ahdi li dihni itu alif lam atau al, yang itu berfungsi untuk menunjukkan bahwasanya kalau isim yang dipakai al berarti itu sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara. Ya, di masjid sini imamnya misalkan Pak Anwar, ya. Aynal imam? Al-imam lam ya'ti. Mana al-imam? Imamnya belum datang. Nah, al-imam ini enggak perlu lagi ditelusuri. Al-imam man huwal imam? Al-a'immah katsirun. Enggak perlu lagi. Ini udah maklum, ma'hud. Makanya al-ahdi ma'lum. Di zihni, di benak. Nah, ketika Jabir Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah, pakai al itu nusrah jahiliyah. Ya, karena asal dari kata nusrah, nau'un minal ilaj warukiyah. Kalau secara bahasa, nusrah itu adalah salah satu jenis pengobatan dan rukiyah. Tapi bukan itu yang dimaksud ketika Nabi ditanya tentang nusrah. Bukan nusrah pengobatan? Bukan, tapi yang dimaksud adalah nusrah jahiliyah. Kalau nusrah jahiliyah, menghilangkan sihir dengan sihir. Paham sini? Ya. Ini diulang-ulang ya, wah, ya antum jangan sampai enggak murojaah ini. Ya. Jangan sampai nanti kita selesai kitab tauhid ditanya tentang nusrah, bingung. Taunya secara lugotan, apa itu nusrah? Nu'un minal ilat wa ruqyah. Lah, itu lugotan. Yang dimaksud istilahan apa? Bingung. Tapi barakallahu fikum. Kalau antum mau lebih bagus lagi, apa itu nusrah? Hiya min amal syaitan. Nah, itu pakai hadis, bagus lagi. Ya. Ini bagusnya memang kajian-kajian klasikal kayak gini itu ada ujiannya. Biar jangan selesai gitu aja. Ini sayang kayak mestinya kayak kita pelajaran di kelas. ada ujian, sepekan ujian, sepekan ujian, harusnya begitu. Cuman karena ini ada babe-babe warga sini dan luar, nah, saya kasih ujian keder lagi. Pak Nurdianto ya. Pak Eko, kalau saya kasih ujian gimana Pak Eko? So, iya. Oh, ada ketua DKM lagi. Aduh. Erun, kalau dikasih ujian gimana? Mau enggak? Hah? Bingung, enggak datang lagi ntar dia. Nahsan begitu. Ya. Bagusnya itu antum ditanya tentang semua kitab tauhid, gak usah lihat buku, tahu maksudnya. Itu ahsannya begitu. Itu ahsannya begitu. Ya. Paling bagus begitu. Makanya teman-teman yang kemarin-kemarin nanya ke saya, "Kak, saya kalau beli buku apa? Antum lagi belajar apa? Kitab tauhid Syekh bin Baz, beli syarah yang lain buat semakin menguatkan pemahaman. Lagi belajar kitab tauhid Syekh bin Baz, beli syarah Syekh Fauzan, I'anatul Mustafid ini." Ya, i'anah, namanya aja i'anah. Mustafid. Nah. Saya kalau ngajar dulu ngajar al-mulahhas ini. Ya, ini selalu hadir. Sekarang ngajar ini selalu hadir. Syarah Syekh bin Baz, saya ngajar juga al-jadid, syarah al-Qarawi, ini juga selalu hadir. Beli i'anatul Mustafid. Ya, beli yang lain. Ya, yang paling bagus ya Fathul Hamid. Itu syarah kitab tauhid paling ajib. Ya, cuman bagi yang mau tawasuk. Ya, kita juga belajar Fathul Majid ya. Fathul Majid kita juga belajar Ahad Subuh. Saya juga bawa ini, cuman kadang-kadang saya malas karena antum suruh baca terjemah, udah itu aja. Ya, barakallahu fikum. Dibaca ya buku-buku yang lain biar ini ngerti gitu. Nah, lanjut lagi. Wahiyah halus sihir anil mashur bi sihir mislih, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, tapi dihilangkannya sihir tersebut dengan sihir semisalnya. Ya, nah, ini namanya nusrah. Ya, ini namanya nusrah. Nah, ini berbahaya sekali ini. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang nusrah, hiya min amali syaitan. Kata Syekh bin Baz, li'anna sahir, karena tukang sihir, li'anna sahira yataqarrabu ila syayatin. Ini kan nusrah menghilangkan sihir dengan sihir. Dengan sihir yang lain. Yang namanya sihir, amalan syaitan. Kalau amalan syaitan, berarti nanti orang yang kita sangka Pak Ustadz, tukang rukiah padahal dia dukun, dia enggak merukiah, dia menusrah. Itu dia berkolaborasi dengan setan. Berarti nanti ada tiga hal. Apakah peribadatan kepada setan yang harus dilakukan oleh si korban sihir dan si dukun pastinya. Hah? Peribadatan kepada setan, peribadatannya itu apakah manggil-manggil nama dia dengan menyerunya, berdoa kepadanya, menyeru, manggil-manggil nama dia. Misalkan nama dia siapa, ya. Yang ke, apakah dengan beristighosah kepadanya, memberikan sesaji kepadanya, menyembelih untuknya, isti'adah kepadanya. Ini yang pertama, memberikan ibadah kepadanya. Yang kedua syaratnya yaitu mesti bermaksiat. Ya, mesti bermaksiat. Sebagaimana banyak teman-teman menceritakan daerah-daerah tempat keramat, pemandian keramat itu, kalau syaratnya mau mandi di situ rame-rame biar dapat berkah, biar dapat ini dan itu, mandinya di malam kliwon, mandi tujuh bunga itu mesti telanjang dan semua telanjang saling melihat. Ya, ini maksiat atau maksiat yang lain. Ya. Misal kemarin siapa antum cerita yang di daerah Jakarta sono, di daerah Krukut sana, kalau orang mau datang ke dukun mesti berzina. Bukan bersetubuh sama istri, berzina. Nah, yang ketiga syarat itu kita mesti meninggalkan amalan wajib. Misal dari setannya syaratnya enggak boleh sholat Jumat, sholat yang lain boleh. Ya. Enggak boleh zikir. Ya, enggak boleh zikir. Pokoknya tiga hal ini setan akan membantu tukang sihir. Beribadah pada setan, yang kedua apa? Melaksanakan kemaksiatan, yang ketiga meninggalkan salah satu dari amal kebajikan. Tapi barakallahu fikum. Nah ini baru setan bantu. Ya kayak yang di TV itu, siapa Ustaz Danu itu. Nah, itu nusrah, bukan ruqyah. Ada lagi tuh yang mak-mak pakai jilbab-jilbabnya panjang lagi itu dukun sahirah. Sahirah itu sahirah. Ya. Dia pakai jilbab panjang lagi kurang ajar. Hah? Dia itu juga sama, itu nusrah, menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Taghut itu ya ikhwah. Taghut sekarang masuk TV. La ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, li'anna sahira yataqarrabu ila syayatin bima yuhibbunah min ibadatihim. Karena tukang sihir mendekatkan diri kepada setan dengan apa yang disukai oleh setan. Apakah itu min ibadatihim wa nadrilahum, beribadah kepada setan atau memberikan nazar kepadanya, atau dua lagi tadi, apa? Bermaksiat, atau yang terakhir meninggalkan amal kebajikan. Fa yus'ifunahum bi'ta'ihim al-ijabati amma yas'alunahu, maka setan akan membantu mereka, para tukang sihir, dengan memberikan kepada mereka apa-apa yang mereka minta, ya, dengan mengijabah dari apa-apa yang mereka minta, mimma yakhfa 'alaihim min amalis sahir. Ya. Dari apa yang samar dari mereka, dari perbuatan sihir, wa ma fa'alahu fil mashur. Ya. Jadi dari amalan kan yang samar nih, ini tukang sihir B yang nusrah. Ini tukang sihir B yang nusrah, dia samar terhadap tukang sihir A. Tukang sihir A menyantet pasien si tukang sihir B. Paham enggak sini? Nah, ini kata Syekh, mimma yakhfa 'alaihim min amalis sahir. Dari apa yang samar dari mereka tukang sihir B terkait sahir amalan tentang apa yang diperbuat oleh tukang sihir yang pertama. Paham enggak sini? Jadi itu sebenarnya di permainan setan. Ya, permainan setan. Itu-itu aja. Paham enggak sini? Setannya berkolaborasi. Jadi nanti tukang sihir A kolaborasi sama setan, tukang sihir B kolaborasi sama setan juga. Paham enggak sini? Nah, udah dua tukang sihir murtad. Ya. Yang kedua lagi nanti pasien-pasiennya lagi gitu kan. Nah. Barakallahu fikum. Wa ma fa'alahu fil mashur, dan apa yang dilakukan oleh tukang sihir yang pertama tadi terhadap korban tukang sihir yang kedua, yang mashur korbannya, pasien tukang sihir yang kedua yang penusrah. Fahada min amalis syaitan, maka inilah amalan setan. Paham enggak sini? Ah, ini dimengerti? Tapi semuanya kena jebakan setan. Tukang sihir A ketika menyantet korbannya tentunya karena permintaan pasiennya. Pasien tukang sihir A, si fulan. Si fulan minta ke tukang sihir A, santet dong si Alan. Ya, dibikin ini apa namanya, disantet lah. Nah, nanti dalam proses penyantetan itu tiga hal tadi enggak lepas. Karena tukang sihir nanti berkolaborasi dengan setan. Tiga hal tadi. Apakah beribadah kepada setan, atau melakukan maksiat dosa besar, atau meninggalkan salah satu amalan wajib. Udah enggak lepas dari ini. Enggak ada itu yang tanpa syarat. Emangnya gratis? Ya. Setan itu mau bantu para kufar, ya, para tukang sihir itu enggak gratis, tiga hal ini. Ya, tiga hal ini. Nah, maka disantetlah setan beroperasi, menyantet si Alan. Si Alan disantet, keluarga si Alan mengobati ke tukang sihir B, lain lagi. Ya, yang disangka Pak Ustadz, Pak Kiai, padahal dukun. Tampil di TV pakai embel-embel Ustadz, atau pakai jilbab gede tadi itu yang di TV itu, atau ke tukang dukun yang lainnya, tukang sihir B. Tukang sihir B mau mengobati tukang, ya, pasiennya si Alan yang terkena santet, ya, dengan bantuan setan juga. Dengan syaratnya sama tadi lagi. Apakah beribadah pada setan, memanggil-manggil namanya, menyeru dia, beristiazah kepadanya, beristighosah kepadanya, masih sesaji kepadanya, ya, atau bernazar kepadanya, menyembelih untuknya, ini beribadah padanya dengan segala jenis ibadah, atau melakukan maksiat, atau meninggalkan, ya, meninggalkan yang wajib. Nah, maka diamalkanlah. Nah, dia bekerja lagi, dihilangkan, dihilangkan pengaruh sihirnya. Nah, inilah kata Nabi SAW, hiya min amali syaitan. Itulah amal setan. Baik. Fahada min amali syaitan, maka inilah amalan setan. Karena ada istikhdamat syaitaniyah, bantuan setan. Baik. Wasu'ila Ahmadu, Imam Ahmad ditanya mengenai hal ini. Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah, kata Imam Ahmad. Ibnu Mas'ud membenci nusrah ini semua karena dia adalah dari amalan setan. Ya. Ai an-nusrah allati min amali syaitan. Itu nusrah yang merupakan amalan setan. Ini nusrah jahiliyah. Jangan ditanya, tapi kan nusrah itu ilaj, tapi kan nusrah itu ruqyah. Ini alnya tadi disebutin oleh Syekh bin Bas al-Ahdiyah lidhni, ngerti enggak gitu. Jangan lagi bahas yang nusrah yang lugotan. Kalau nusrah yang lugotan ya iya. Nusrah lugotan nau'un minal ilaj wa ruqyah. Ya iya benar. Pengobatan atau ruqyah secara bahasa, tapi bukan itu yang kita bahas. Nah, wallati yataqarrabu biha ila syayatin, dan apa-apa yang seorang dukun atau sihir, tukang sihir mendekatkan diri kepada setan. Sudah selesai syarah yang bagian ini. Yaqrah di sini berkalau definisi salaf ya, menyebut makruh di sini itu bukan makruh tanzih tapi makruh tahrim. Imam Ahmad, saya memakruhkan sholat di depan kuburan, bukan makruh tanzih. Ya antum udah belajar usul fikih. Makruh itu ada dua, tanzih dan tahrim. Tanzih itu yang kita kenal, kalau dikerjakan gak berdosa, tapi dibenci, ditinggalkan lebih utama. Bukan itu yang dimaksud. Ibnu Mas'ud memakruhkannya. Tapi yang dimaksud adalah tahrim. Ya. Paham gak sini? Allah memakruhkan kalian tiga hal, kata Nabi SAW. Kila waqal. Kila waqal. Katanya-katanya. Ya, gosip. Nah, ini tahrim. Ya, tahrim. Barakallahu fik. Nah, kita masuk ke hadis yang kedua. Barakallahu fik. Nah, lihat hadis yang kedua. Yang dibawakan oleh al-imam al-mujaddid ya. Wa fi al-Bukhari an Qatadata, dalam sahih Bukhari dari Qatadah, qultu, kata Qatadah, aku berkata li ibn al-Musayyab, kepada Ibn al-Musayyab tabi'in, imam tabi'in, menantu Abu Hurairah, rajulun bi tibbun aw yu'khadu an imra'atihi, yaitu seorang yang apa namanya tibun, diguna-guna, an yu'khadu aw yu'khadu aw an imra'atihi, ya, yang cetakan itu apa tulisannya, yu'khad apa yu'akhad, hah, yu'khad, nah ya, yang dia diguna-guna sehingga dia itu yukhad animra'ati, tidak dapat menggauli istrinya, tidak dapat berhubungan intim sama istrinya ya. Jadi misalkan ya, dia diguna-guna sama ya, wanita apa namanya, wil-wil, wanita idaman lain, nah, wanita ini ingin merebut suami orang pelakor, tapi dia ingin menyingkirkan, salah dia, harusnya dia maju, ajukan diri aja, saya siap jadi pos 2, jadi madu, madu asli ya, yang manis rasanya, bukan pahit, manis, nah, harusnya begitu, ini enggak, malah jadi pelakor, nyingkirin, dia guna-guna, supaya cowok inceran dia enggak berhubungan badan sama istrinya. Ya. Qala la ba'sa bihi innama yuridu bihi al-islah fa amma ma yanfa fa amma ma yanfa falam yunha anhu. Maka kata Ibnu Musayyab ya, la ba'sa bihi, nanti kita baca keterangannya ya. Tayib, nanti kita baca keterangannya. Ya, ayuhallu anhu ayunsyar apakah boleh dihilangkan hal tersebut au yunsar, atau boleh dinusrah. Tapi yunsar di sini bukan nusrah jahiliyah, tapi apa? Ruqyah. Tadi kan lugatan nusrah itu nau'un minal ilaj wa ruqyah. Paham ke sini? Nau'un minal ilaj wa ruqyah. Salah satu jenis ilaj dan ruqyah. Bukan maksudnya Ibnu Musayyab ini membolehkan nusrah jahiliyah lah. Itu amalan setan. Tapi yang dimaksud Ibnu Musayyab itu ayun syar au yun syaru, yaitu dinusrah, yaitu diruqyah. La ba'sa bihi. Ketika ditanya apakah boleh dihilangkan dengan diruqyah? La ba'sa bihi, enggak mengapa. Innama yuriduna bihi al-israh. Yang mereka inginkan adalah agar untuk diisrah kalau di ruqyah. Fa amma ma yanfa falam yunha. Yang bermanfaat itu tidak dilarang. Ruqyah yang bermanfaat tidak dilarang. Paham enggak sini? Nah, kita baca keterangan dari Syekh Ibnu Baz. Ya, barakallahu fiik. Ya. Dibaca tafadhol di sini. Naam. Ya. Paris, baca Paris. Baik, wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari ya, dari Qatadah. Qatadah itu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, thiqah, seorang min ahfad tabi'in, tabi'in yang paling hebat ya. Beliau wafat pada tahun antara 113 sampai 119 Hijriah. Tayyib barakallahu fik. Qultu li Ibnu Musayyab, saya mengatakan kepada Musayyab, rajulun tibbun, seorang yang diguna-guna, dia enggak bisa gaulin istrinya sendiri, boleh enggak dihilangkan dengan dinusrah? Dinusrah di sini bukan nusrah jahiliyah yang menghilangkan sihir dengan sihir, tapi diruqyah. Nah, ini diruqyah. Paham enggak sini? Tapi ini diruqyah. Lanjut Paris. Nah, ini kata Syekh Ibnu Baz, wa hadzal kalam mahmulun 'alal halil ladzi la ba'sa bih. Maka pendapat Qatadah ini harus mahmul, mufassar, mubayyan, harus dijelaskan, dirinci ya, dijelaskan, dibawa kepada pemahaman menghilangkan yang tidak, menghilangkan sihir guna-guna dengan sesuatu yang diperbolehkan. Wa huwal halu bi ruqyah, yaitu dihilangkannya dengan ruqyah. Ya, dengan muawwidzat, ya. Doa-doa perlindungan. Membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Wal asya'al mubah, atau sesuatu yang mubah. Paham enggak sini? Sesuatu yang mubah. Seorang yang tibbu, ya, tibbu dengan dikasurkan ta. Maksudnya apa tibbu? Sihrun, kena pengaruh sihir. Ya. Kena pengaruh sihir. Kenapa dinamakan tibbu? Ya, ini dikiaskan dengan tibbu ini tafaulan. Ya, karena optim ini untuk dioptimis saja, perasaan optimis untuk tib, untuk sembuh. Makanya orang Arab menamakannya tibbu. Pria yang diguna-guna, tapi kita harapkan dia sembuh. Begitu orang Arab mengucapinnya. Ya, rajulun tibbun. An yu'khad, boleh juga dibaca yu'khad. Yu'khad, ada enggak cetakan yang yu'khad? Diana yu'khad. Diana yu'khad. Yang di saya bawa di Iyanatul Mustafid juga yu'khad. Tapi dalam cetakan yang lain yu'khad dengan ditasydid, apa namanya? Kha, yu'khad. Kha-nya itu ditasydid. Yuhbas, maksudnya yuhbas an imra'atihi. Dia ditahan dari istrinya, enggak bisa berhubungan. Ya, la yasil ila jima'iha. La yasilu ila jima'iha. Nah, dalam cetakan yang lain, kalau dalam cetakan yang lain kitab tauhid yuwaqqat. Maksudnya yuhbasu an imra'atihi. Seorang yuhbas, ditahan dari istrinya, enggak bisa. Saya pernah dapetin kasus ini, teman istri saya. dia jadi istri kedua. Ya, jadi istri kedua. Ternyata istri pertamanya main sihir. Suaminya kalau pulang enggak pernah bisa jima dengan teman istri saya tadi. Enggak pernah bisa jima. Selalu Zaidunnya kok itu bukan koma, nama. Nama Zaidun enggak koma Zaidun. Bingung. Dan ternyata disihir, ya, disihir. Ada buhul-buhul ternyata di rumah tersebut. Ya, qadarullah karena begitu keadaannya cerai. Keadaannya cerai, ternyata pas sedang mencari-cari apa, ada buhul-buhul. Ada buhul-buhul dilepas. Nah itu, apa sih? Nah itu sihir itu diterapkan juga. Rojulun tibur. Nama Paris, kok bengong gitu katanya? Antum takut diguna-guna? Belum nikah kok diguna-guna sama siapa tuh? Taib. Mana lagi tadi? Ya. Li'anna hadha minal islah. Karena meruqyah seorang ini bagian dari islah, memperbaiki. Wal islah ma'murun bih. Sedangkan islah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal munkar manhiyun anhu, sedangkan yang mungkar ini di ya dihilangkan, dilarang. Taibarakallahu fik. Ya. Kemudian lihat di sini. Taibarakallahu fik. Kalau diterangkan di Iyan atau Musafid, wajib maknahu asir yuqalu matbu'un bi yakni mas'ur. Kalau dikatakan matbu', seorang rajulun tibbun ay mas'ur, mas'ur tersihir. Nah, hadza min babi tafawul, karena tib maknahu al-ilaj, karena tib maknanya adalah pengobatan. Nah. Nah, ini di Iyanatul Musafir juga disebutkan yuwakhat an imra'ati yumna' an jima' imra'ati ala yasati jima'aha bisababi sihir. Dia dicegah dari menjima istrinya sehingga dia enggak sanggup menjima istrinya karena ada sihir tadi. Ya barakallahu fik. Nah, ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid. Demikian maknanya. Kita masuk ke riwayat berikutnya. Ya. Waruya anil Hasan annahu qala yahullu sihra illa sahirun. Ya. La yahullu as-sihra illa sahirun. Tidak ada yang melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Tidak ada yang melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Nah. Tabarakallahu fikum. Ya, kita baca penjelasan atau keterangan dari ya Syekh bin Baz. Itu maknanya apa? La yahullu sihir illa sahir, la yaqdir ala hallihi illa man ya'rif as-sihir, itu maksudnya. Ya, tidak ada yang sanggup untuk melepaskan pengaruh sihir kecuali orang yang mengetahui seluk-beluk sihir. Ya. Nah, dibaca keterangan dari Syekh bin Baz di sini. Ya. Fadal dibaca di sini. Siapa? Repi, baca Repi. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. yukrahu alaihi wa ala zawjihi. Wa yunfas, ditiupkan. Wa yunfasu ma'al biraati ma'al biraati wa yukrahu alaihi wa ala zawjihi wa hadha ru'yatun istamalaha al-ulama'u wa nafa'a Allahu biha. Wa min dhalika ma dhakarahu ba'd al-mutaqaddimin annahu تؤخذ ورقات من الشجر السدر الأخضر ditumbuk tudakku fatudakku daqqa yadikku menumbuk tudakku ditumbuk terus fatudakku fayuj'alu fi ma'in thumma yuqra'u alayhi hadhihi al-ayatu fayashrabu al-mashhuru minhum aw mahbusu thalatha marratin ma tayassara thumma yaghtasilu bil baqi wa yazuru anhu ma asabahu wa hadha nushratun shar'iyyatun wa min al mubahi al adwiyati al mujarrabati wa min al mubahi al adwiyatu al mujarrabatu allati la mahdhuratun fiha la mahdhurata fiha wa la takunu munajasatan wa la isti'anata fiha bisyayatin wa la fiha ma harrama Allah wa hadha al-haqqu was-sawab. Nah, ayat barang lebih ya, Syekh bin Baz menerangkan di sini Rawahul Hasan laqala la yahullu sihir illa sahir. La yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang mampu melepaskan pengaruh sihir kecuali orang yang mengetahui sihir itu tukang sihir. Ay la yahulluhu bituruk asyaitaniyah illa saharatu. Tidak ada yang mengetahui jalan-jalan setan dalam sihir kecuali ya para tukang sihir. Makanya ketika tukang sihir yang tadi kita kisahkan, tukang sihir A dan tukang sihir B, tukang sihir A menyantet, tukang sihir B menghilangkan santet. Tukang sihir B tahu karena itu jalan dari setan. Ibaratnya. Amma halluhu bituruqi asy-syar'iyyati, adapun menghilangkan pengaruh sihir dengan metode-metode syar'i, fa hadza yahulluhu ahlul ilmi wal basairi wa ahlul khabarati. Ini yang menghilangkannya adalah para ulama ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang memiliki pengalaman mutajarrub, ya, yang dia sudah teruji ahli ruqyah syar'iyah, ya, minal qiraati, ya, itu berupa dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, ayuqra'a alaihi, dibacakan kepada si pasien Al-Fatihah tuh boleh juga ayuqra'a. Boleh kalian baca begitu. Itu seorang alim tadi, ahli ruqyah tadi membacakan kepada si pasien Al-Fatihah. Wa yukarriru alaihi ayat al-kursi, dia mengulang-ulang ayat kursi, au kilaihima, atau keduanya. Ya. Taib, wa yaqra'u alaihi ayatis sihir, bacakan ayat-ayat sihir bil Arab yang ada surah Al-Arab, di surah Taha, surah Yunus, surah Al-Kafirun dan di surah perlindungan yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Wainfus, nah seorang yang ruqyah ini meniupkan ma'al qiraah, ya, ketika dia dengan qiraah Al-Qur'an yang qawali dibacakan kepada si suami ini yang enggak bisa menjimai istrinya, wa ala zaujatihi, dan kepada istrinya. Mungkin yang diberikan sihir istrinya atau suami. Wa hadhihi ruqyatun illa ruqyah istamalaha ulama, yang digunakan oleh ulama, nafa Allah biha. Ya, yang Allah memberikan manfaat dengan ruqyah. Adapun tukang sihir yang ngobatin sihir dengan sihir kayak di TV itu, Sadanu atau mak-mak itu pakai thariqah syaitaniyah. Lihat, dia enggak pakai ruqyah. Cuman syarat aja dia baca, pura-pura baca Al-Qur'an. Habis itu, padahal dia ada setan juga kan? Kan pernah itu, apa? Di TV itu Sadanu itu kok jadi ustaznya? Sahir gitu. Ini menyebab apa nih? Ya jadi ini ya, al-sinatin nas, ya, udah memperlakukan apa yang diucapkan oleh orang. Nah, dia merukyah orang, menyihir, melakukan usroh. Enggak pakai baca apa-apa, komunikasi aja. Kamu keluar kamu. Ngapain kamu ngomong dia? Hei, korbannya ngomong. Saya tahu Pak Ustadz juga ini. Pakai jin tuh di belakang Pak Ustadz kan banyak. Jin yang meruki apa yang merasuki enggak kompak sama jin si Ustadz palsu tadi. Enggak kompak. Dia bongkar, enggak tahu itu lagi live di TV. Nah, di TV. Enggak kompak, mungkin beda mazhab kali. Mungkin beda mazhab. Ya. Nah, jin itu ada yang Syiah. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir di syarahnya, di tafsirnya. Ada yang Syiah. Ya, ada yang Mu'tazilah, ada yang Mu'tazilah. Ya, macam-macam banget, ada yang Nasrani. Ya, macam-macam ada yang ateis. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Wa hadha rukyatun istamalaha al-ulama wa nafa'allahu biha. Wa min dhalika ma dzakarahu ba'd al-mutaqaddimin, di antara bentuk pengobatan kepada orang yang diguna-guna sehingga enggak bisa menyetubuhi istrinya ialah yang digunakan oleh sebagian ulama mutaqaddimin. Annahu tu'khadhu waraqatun min syajaris sidr al-akhdar. Nah, ini banyak di tempat kita ini. Yaitu diambil beberapa dedaunan, beberapa lembar daun itu dari daun bidara hijau. Nah, di rumah saya juga ada. Di rumah Pak Yogi banyak. Ya, disahkan masih ada enggak? Enggak ada. Dulu ada. Cabut pemanen masih Iqbal. Nah, banyak di sini. Panur ada? Enggak ada. Banyak. Ya. Nah, ini misalkan separis diguna-guna enggak bisa itu nanti saya kasih daun bidara. Misalkan. Ya, enggak bisa berhubungan sama istri. Siapa yang mau guna-guna paris? Ya kan. Fatudaku ditumbuk daun bidaranya. Wijalu fi ma'in. Nah, taruh di air. Taruh di air tsumma yaqra. Air itu air yang udah matang ya. Yang air mentah, air putih. Tsumma yaqra alaihi hadhihi al-ayatu, kemudian dibacakan di depan air, di depan air yang dicampur dengan tumbukan daun bidara hijau tadi, dibacakan ayat-ayat tadi. Ya, ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat-ayat sihir di surah Al-A'raf, surah Thaha, surah Yunus, baca Al-Kafirun. Ya, dibacakan ya, kemudian fayashrabu al-mashuru minhu, maka orang yang terkena sihir itu minum. Atau al-mahbus, orang yang tertahan dari enggak bisa jimat istrinya tadi, dia minum salah sama rawatin mata yasar, 3 kali ya, yang mudah bagi dia boleh segelas ini ya, baik. Summa yaktasil, tapi jangan dihabisin ya. Jadi misalkan taruh air banyak ya, seteko, sisanya itu digunakan campurkan untuk satu ember air dicampurin. Yaktasil, dia mandi bil baki dengan air yang sisanya tadi. Fayazulu anhu ma asabahu, maka akan hilanglah apa yang menimpa dia insyaallah. Ini dijelaskan oleh Syekh bin Bas berdasarkan keterangan para ulama mutaqaddimin. Jadi semua orang bisa merukyah ya Allah. Ngapain antum bawa ke rukyah center, Semua orang bisa merukyah. Ini kok ada ustaz khusus merukyah? Ini apa-apaan ini? Mana ada di zaman sahabat? Ini sahabat ini khusus merukyah. La ilaha illallah. Mana ada? Semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Bisa baca Quran, punya tauhid, ada keyakinan. Ah ini setan ini kan ini aja. Main-main aja dia. Punya keyakinan yang kuat. Kita yakini, ah ini kamu ini bisa. Sihirnya berhasil ini karena takdir Allah, izin Allah, takdir kauni. Ajarin tuh setannya. Ini takdir kauni, takdir kauni. Karena memang Allah menghendaki irodah kaunia Allah. Nah, ini kena udah, ide, tapi ini izin Allah aja udah. Artinya syaitan itu lemah. Ya, dhaif, lemah. Udah baca ini. Amalin amalin yang diamalkan utama di bawah. Fahadihi nusratun syariyatun nusrah. Tadi nusrah lugatan, bukan nusrah yang ada al ahdi halidin. Nusrah jahiliyah. Ini nusrah tadi kalau lugatan apa? Nau'un minal ilaj wa ruqyah. Salah satu jenis ruqyah. Maka ini ruqyah yang syariah. Wa minal mubah. Dan diantara hal-hal yang mubah yang lainnya adalah al-adwiyatu. Obat-obatan yang mujarrabah. Yang telah teruji. Allati lah mahdura fiha. Yang tidak dilarang di situ. Ya. Pakai minyak. Itu apa namanya? Daun. Daun tiga jari. Itu kan. Nah, biar bisa koma lagi si Zaidunnya. Boleh takunu najisatan yang tidak ada najisnya di situ. Ya. Wala isti'anata fiha bisyayatin yang enggak ada minta pertolongan kepada syaitan. La fiha ma haramallahu yang tidak ada di situ hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa hadzal haqqu was-shawab. Inilah hak dan benar. Ya. Qala Al-Qayyim kemudian riwayat terakhir. Ya. Wasani an-nusrah bi ruqyah. Mana berikutnya? Qala Al-Qayyim dan timatan Ibnu Qayyim berkata, An-nusrah halus sihir anil mas'ur. Yang dimaksud nusrah, ya, menghilangkan sihir dari korban sihir. Wahia nau'an, ya, wahia nau'an, ada dua macam. Halun bisihrin mislihi, menghilangkan dengan sihir semisalnya, ini nusrah jahiliyah. Wahu aladhi min amali syaitan, inilah amalan syaitan. Wa alayyuh malu qawlul hasan. Ya, maka kepada makna inilah diarahkan ucapan Hasan tadi. Al-Hasan apa? La yahilu sihir illa sahir. Ya, inilah sahir yaitu nusrah jahiliyah. Fayataqarrabu bin nasir, fayataqarrabu an-nasir, maka an-nasir orang yang menusrah yang mengobati tadi mendekatkan diri kepada syaitan. Al-muntashir wal muntashir dan orang yang minta di nusrah yang datang ke Ustaz Daru. Yang datang ke Ustaz Haryono. Haryono apa Haryono? Hah? Haryono. Yang datang ke dukun-dukun. Maka tukang sihirnya dan orang yang datang pasiennya itu, muntasir pasiennya itu, mendekatkan diri kepada syaitan. Bima yuhibbu, dengan apa yang syaitan cintai. Yaitu beribadah pada syaitan dengan segala jenis ibadah. Masih sesaji, manggil-manggil nama syaitan. Isti'adah pada syaitan, istighosah pada syaitan. Nyembelih untuk setan atau meninggalkan amalan wajib atau melakukan maksiat, udah tiga ini aja. Fayubtilu amalu amalahu anil mas'ur. Ya. Maka si apa namanya? Si setan ini dan tukang sihir ini membatalkan amal dia. Jadi menghilangkan pengaruh si sihir dari korban yang terkena sihir. Wasani an-nusrah bi ruqyah, yang kedua nusrah dengan ruqyah kata Ibnu Qayyim. Wa ta'awudzan dengan ya meminta perlindungan pada Allah wal adwiyah ya dengan berbagai pengobatan wa da'awat doa-doa al-mubah yang mubah wa hadza jaiz ini boleh. Nah ini yang dimaksud dengan nusrah, nusrah yang dimaksud oleh Ibnu Musayyab. Paham ke sini? Ini nusrah Ibnu Musayyab. Nah, qala Ibnu Qayyim an-nusrah nau'an wa taqaddamat. Nah ini enggak dijelaskan nih. Syekh bin Baz mengenai hal ini. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Bab majaa fi tatayur, ya, keterangan tentang tatayur. Ya. Kenapa Revi lihat-lihat? Hah? Masail. Oh, ada masailnya. Oh iya. Halaman berapa fihi masail? Oh, fihi masail. Mas'alatan. Dua masalahnya. Al-ula an-nahyu an-nusrah. Yang pertama larangan dari nusrah. Nusrah apa yang enggak boleh ini? Amalan setan. Jadi itu dihafalin perkataan Ibnu Qayyim. Ya. Ibnu Qayyim menyatakan begitu. Nusrah ada dua. Nusrah menghilangkan sihir dengan sihir semisalnya. Asaniyah al-faq bainal manhi anhu wal murakhas. Ini perbedaan antara nusrah yang dilarang dan yang diperbolehkan fihi mimma yuziru al-iskal. Ya. Sehingga dengan demikian ini menghilangkan kemuskilan, ya, adanya kesamaran. Ini nusrah yang mana yang dibahas? Nah, begitu. Paham sini? Jadi kalau dibahas nusrah antum udah paham ya. Taib barakallahu fiik. Taib majaa fi tatayyur. Ini Syekh Ibnu Baz sepertinya enggak memberikan syarah ya. Jadi di situ ta'liqat lam yusajjal syarhu hadzal bab. Ini syarah bab ini tidak terekam. Artinya bukan Syekh Ibnu Baz enggak apa namanya? Enggak mensyarah, tapi rekamannya enggak terekam. Qadarullah. Karena Malik Syekh Ibnu Baz beliau Allah takdirkan buta, beliau enggak mungkin menulis ketik gitu, enggak mungkin. Maka beliau mensyarah aja pakai hafalan beliau, pakai makrifat beliau. Kemudian direkam, hasil rekamannya ditranskrip, diketik ulang, jadilah buku itu. Nah, yang pas bab ini qadarullah ya, tidak terekam. Ah, tidak terekam. Tapi enggak apa-apa. Kita pakai manfaatin ya atau mustafid. Kalau panjangan ya atau mustafid. Tentu ada yang ada musafir. Yang satu jilid atau dua? Baik. Majaa fi tatayyur. Berikutnya keterangan tentang tatayyur. Ya, keterangan tentang tatayyur. Majaa itu sih maksudnya minal wa'id, ancaman tatayyur. Tatayyur itu kan masdar dari apa? Dari masdar dari apa? Tatayyara ya tatayyaru. Itu kalau yang dimaksud tatayyur itu tasya'um. Ya. Tasya'um. Oh, pesimis gitu. Pesimis. Baik. Ma warada bi tatayyur min al-wa'id wa bayani annahu syirkun. Ini keterangan tentang ancaman tatayyur dan penjelasan bahwasanya tatayyur adalah syirik. Walau munasabatu hadzal babi lima qablah, hubungan bab ini dengan sebelumnya bab nusrah, annahu fihi bayana naw'in min anwa'i syirki wal i'tiqadat wal i'tiqadi al batili al mukhilli bit tauhid. Ya, hubungan bab ini dengan bab nusrah, bahwa bab ini terdapat keterangan salah satu jenis-jenis kesyirikan, ya, dan keyakinan yang batil yang menghilangkan, yang dapat menghilangkan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ya, saya bacain keterangan Syekh Ibnu Baz ya, Syekh Fauzan ya, karena di sini enggak ada syarahnya. Wa kana Syekh dan Syekh rahimahullah taala yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di kitab tauhid ini hakikat tauhid dan yang membatalkan tauhid maupun yang mengurangi dari tauhid. Berupa keyakinan, perbuatan, ucapan yang batil. Di antaranya adalah tatayyur. Tatayyur masdar dari tatayyara ya tatayyaru. Ya, tiara. Tasya'um bil asya'. I'tiqad annahu yusibul insan minha syai'un minas syarr. Itu dari keyakinan bahwasanya akan ada keburukan yang menimpa seseorang, ya, menimpa diri dia atau menimpa orang lain. Nah, ini namanya tatayyur. Ya. Tatayyur itu adalah syirik. Wa qalillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala, ala inna ma ta'iruhum indallah. Ya. Ala, ini ada tu tanbih. Ya. Ada tu tanbih. Kita diberikan tanbih oleh Allah. Ketahuilah. Gitu. Ya, ketahuilah. Ala inna ma ta'iruhum. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka indallah. Ya. Inna ma itu ada tu hasar. Ta'iruhum, apa yang telah Allah takdirkan untuk mereka, apa yang menimpa mereka indallah. Ya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Walakin aksarohum la ya'lamun, namun mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Wa qawlihi dan firman Allah taala, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan kesialan kalian itu karena kalian sendiri. Ya. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, ya, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, akhrajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya ya, ini kan adwa itu ismun minal i'da. Maksudnya Artinya begini, tidak ada mujawazatu al-illah min sahibiha ila ghairihi ya, illa biidnillah. Paham gak sini? Memangnya penyakit gak ada yang menular? Ada, kayak COVID menular, AIDS menular, ya, batuk aja nular, gitu kan? Orang kena TBC, bisa kena TBC juga yang menular. Tapi di sini maksudnya la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya la adwa, ya, la mujawazata al illah, la mujawazatul illah min sahibiha ila ghairih ila biiznillah. Tidak ada berpindahnya sebuah penyakit dari orang yang terkena penyakit kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Itu maksudnya. Paham gak sini? Jadi jangan disangka la adwa, enggak ada penyakit menular. Lu tenang aja, udah. Covid, takut sama Covid, enggak ada yang menular. Ini hadisnya la adwa. Waduh. Ini gagal paham ini. Ya. Taib, ya. Karena orang jahiliyah dahulu mereka meyakini bahwasanya illah, suatu penyakit illat itu tasri, itu akan menular. Bitad'i hadir secara alami natural. La biqadarillah, bukan karena takdir dari Allah. Ini keyakinan orang jahiliyah. Penyakit menular demikian. Siapa yang meyakini COVID dapat menular dengan sendirinya, bukan dengan izin Allah, itu dia keyakinan jahiliyah. Ya. Siapa yang meyakini COVID dapat menular dengan sendirinya, berarti itu dia terkena keyakinan jahiliyah. Paham gak sini? Ya, barakallahu fiik. Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, la adwa al-murad bil adwa intiqalul marad min syakhsin ila syakhsin aw min bahimatin ila bahimatin aw min makanin ila makanin. Itu perpindahan-perpindahan sebuah penyakit dari seseorang ke orang lain, dari hewan ke hewan yang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia yakini dengan izin, dengan secara alami, bukan dengan takdir. Nah, itu ya. Bukan yang dinafikan penyakit menular itu, bukan, penyakit memang ada yang menular, tapi dinafikannya adalah keyakinan menular secara alami dan sendiri. Seolah-olah penyakit itu memang ya tasarruf, dia punya peran sendiri. Paham gak sih? Ya, jangan salah paham di sini. Wala tiarota, tidak ada tiaroh, tidak ada anggapan sial, tidak ada anggapan sial pada nama-nama, pada burung, pada lafaz, pada tempat, pada person. Tabarakallahu fikum. Wala tiarota, wala hamah. Nah, kalau hamah di sini maksudnya menganggap sial karena dari burung bumah. Apa bumah kemarin? Burung hantu. Kayak keyakinan kita tuh, kalau burung hantu, wah ini serem nih, ada sial nih, ada setan. Oh, itu keyakinan jahiliyah. Makanya gantilah namanya, jangan burung hantu lah, bumah aja udah. Namanya aja udah bikin kita beranggap sial. Namanya burung hantu. Coba nih malam-malam ada burung hantu, pasti orang nganggap ini apa? Gak enak. Waduh, gak enak nih. Lihat tuh. Apalagi kalau ada burung itu gagak, waduh, nggak enak nih perasaan. Itu nggak ada dalam Islam. La adwa, wala tiarta, wala hamata, nggak ada hama. Ya, ada, wah langsung, wah, perasaan nggak enak nih. Perasaan apaan yang nggak enak? Iman ente yang nggak enak, itu bukan perasaan yang nggak enak. Baper, bawa perasaan. Burung hantu emang itu kan namanya burung hantu itu. Bumah. Bumah. Namanya bumah. Bahasa Arabnya. Kita jadi namanya burung hantu sih. Itu. Karena itu. Itu yang bikin nama tuh khurafat itu. Itu kan ngeliat ini burung apa ya namanya ya? Burung hantu. Itu khurafat itu. Dia menyisakan, meninggalkan, mewariskan kepada kita khurafat dari nama tersebut. Ya, paham gak sini? Jadi mereka menganggap sial dengan adanya bumah yang mereka sebut sebagai burung hantu. Wala sofarok, tidak ada sofar. Sofar itu apa? Nah, Yang dimaksud dengan sopar di sini, apa sih sopar itu? Penyakit yang menular pada hewan ternak, hayah. Itu ada ular, bukan ular gede ya, apa ya? Ulet lah. Ular-ular kecil yang ada di hewan binatang ternak atau yang ada di manusia kayak cacing-cacing. Ya. Yang dahulu orang-orang jahiliyah menyangkanya ini lebih parah menularnya dibandingkan dengan jarab kudis. Ya. Maka Nabi membantah hal ini. Ya. Aitnam, saya akan sebutin. Itu satu tafsir. Tafsir yang lain sopar di sini syahrus sopar. Karena dahulu orang-orang Arab menganggap sial buran sopar. Ada yang berpendapat yang pertama itu yang lebih masyhur sebenarnya. Ya, itu yang disebut-sebutkan di kitab-kitab syarah dari kitab tauhid ini. Yaitu hayyatun taqumu fi batnil bahimah wan nas. Ya, yasumuna annaha ashaddu adwa minal jarab. Itu yang kita hafal. Ya. Yang apa? Dia adalah ular yang ada di perut yang tusibul masyah. Ya, yang menimpa hewan ternak, menimpa manusia, mereka sangka itu menularnya lebih cepat daripada jarab. Jarab itu apa? Kudis. Ya. Nah, namun disebutkan juga itu sofar, tafsir yang kedua bulan sofar. Karena orang jahiliyah menganggap sial di bulan sofar. Kita bacakan deh ya keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Ya. Kalau ayat yang tadi paham ya, ini kan Syekh Bin Baz gak kasih syarah ya. Ya. Ala innama ta'iruhum, ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu di sisi Allah. Ya. Nah. Karena ini perhatikan orang-orang jahiliyah, bahkan bukan jahiliyah, menganggap kesialan itu. Orang umat-umat terdahulu disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Fahiya fahuwa aqidatun jahiliyatun bal innahu mawjudun fil umami al-qadimah. Bahkan yang namanya tatayur ini sudah ada di umat-umat terdahulu. Fahaulai kaum Fir'auna tatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Fir'aun dan kaumnya Fir'aun menganggap kesialan itu pada Musa dan kaum muslimin yang ada pada Musa, Bani Israel. Mereka menganggap ini bosial itu. Ya, ini tasya'amu bi Musa alaihissalam wa man ma'ahu minal muslimin. Fa idza ja'at humul hasanah qalu lana hadih. Nah, kata mereka tuh, kalau datang kebaikan bagi mereka, maka mereka mengatakan, ah ini, nah ini dari kita ini. Baik, kebaikan, rezeki, hujan, yang lainnya. Karena memang kita layak. Wa intusibuhum sayyatun, namun kalau keburukan menimpa mereka, wah, baru mereka katakan, ya, min indik, ini dari engkau nih Musa. Dari engkau nih Musa. Lihat, yang anggap sial ini salafnya adalah Fir'aun. Ada perasaan sial hoki itu Fir'aun. Tapi barakallahu fikum. Paham gak sini? Hah? Itu Fir'aun. Maka ulah bantah. Ya. Ulah bantah hal ini ya mengenai hal ini. Innama ta'iruhum indallah. Ya. Kesialan mereka itu di sisi Allah. Sudah Allah tetapkan bukan karena ini karena itu. Walakinna aktsarahum la ya'lam. Sudah mereka menganggap kesyirikan sial dan mereka menuduh kaum muslimin bahwa sial lagi. Allah musta'an. Ya. Bisa dipahami ya. Ayat ini udah ngerti ya. Terus berikutnya mana lagi tadi? Zada muslimun. Wah, zada muslim. Imam Muslim meriwayatkan, menambahkan. Mengenai sofar tadi paham ya? Ya. Wala tiara wala sofar. Tidak ada tiara, tidak ada sofar. Ini disebutkan mengenai bumah burung hantu, bahkan bukan khurafat, ini bukan cuma dari orang yang ada di Indonesia. Alhamah ta'irun yusamma al-bumah wa kana al-arabu yatasya'amuna bihi idza waqa'a 'ala baiti ahadihim. Dahulu orang Arab menganggap sial kalau nanti bumah burung hantu itu hinggap di salah satu rumah mereka. Kalau hinggap di salah satu rumah mereka, wah ini gak benar nih, sial nih. Kayak kita sekarang anggap hoki, ada tamu, kalau ada kupu-kupu. Anggap hoki kalau ada kupu-kupu. Kalau ada perawan, duduk di pinggir pintu, ntar jauh jodoh. Ya. Dulu lagi pakai bambu kuning, kenapa tuh di depan rumah? Biar gak ada setan kolor hijau. Ya. Apalagi segala macam. Ya. Iya tentunya. Mana lagi tadi? Wala tiarah, wala hamah, wala safar, hada fihi qaulan di ahli ilm. Itu tadi yang saya sebutin. Al-awwal anna murad bi safar syahrus safar. Syahrus safar li'annahum kanu fil jahiliyah yatasya'amuna bi hadzal syahr. Mereka menganggap sial di bulan safar. Fala yatazawwajuna fi. Mereka enggak mau nikah di bulan safar. Wala yusafirun, enggak mau safar. Wala yutajirun, enggak mau berniaga di bulan safar. Ya'taqiduna annahu syahrun mas'um. Mereka menganggap ini bulan safar bulan sial. Sama kayak keyakinan kita. Kayak gitu ya. Ya. Keyakinan kita kayak gitu juga kan. Bulan apa yang terlarang? Orang-orang etnis tertentu biasa dijawab. Bulan apa? Ini hari baik, enggak baik. Allahu musta'an. Ya. Farada alaihi nabi, maka nabi membantah mereka bi anulisa hunaka safarun mas'um. Enggak ada safar yang sial. Ini nama safar syahrun min asyharillah. Laisa fihi syu'um. Show, enggak ada itu kesialan, enggak ada keburukan. Qulsan yal murad bis safar maradun yakunu fil ya fil ma'dah yasumuna annahu yu'di ghaira al musab bih. Itu tadi penyakit yang ada di perut-perut hewan ternak manusia, mereka sangka itu dapat menular kepada selainnya. Baik, itu. Nah, ada dua penafsiran. Wazada muslimun, Imam Muslim menambahkan la nau'a wala ghula. Ya. Imam Muslim menambahkan la nau' wala ghul. Ya. Nau' dan ghul. Ya. Mengenai nau' ini akan datang babnya ya sendiri nanti. Di bab berapa ya? Nau'. Ya. Mengenai nau ini, terangannya akan datang nanti. Ya, wala ghul, ghul itu jenis dari salah satu jin dan setan. Ya, yang mereka menyangka ini akan menyesatkan mereka dari jalan atau membinasakan mereka. Adanya keyakinan, takut sama setan ghul. Hah? Kalau wewe itu kalau di kita sekarang. Baik, maka Nabi SAW membantah hal ini, membatalkan hal ini dengan menjelaskan bahwa tidak ada yang sanggup menyesatkan siapapun, membinasakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Gak ada tunggul, kolong wewe maupun no, ya maupun no, gak ada. Baik, barakallahu fikum. No di sini maksudnya adalah an-najm, bintang. Itu berarti nau itu nanti di bab ini berikutnya setelahnya bab tentang nujum. Karena mereka orang-orang Arab meyakini bahwasanya akan turun hujan. Ya, akan turun keberuntungan dengan sebab terbitnya bintang. Hoki. Ya. Yang kemarin tafsir bukan tafsir. Antrologi ya. Astronomi, ah, susah lah itu. Astronomi apa astrologi sih? Astrologi. Ya. Nah itu namanya nau. Paham ya? Berikutnya. Walahuma anin an dan juga masih dari Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Qala qala Rasulullah SAW. La adwa wa la tiarta wa la wa yu'jibuni al-fa'al. Qalu wa mal-fa'al al-qala al-kalima at-tayyibah. Ya. Juga dari Anas Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah, gitu terjemahnya. Wala tiarah, tidak ada anggapan sial. Ya. Tidak ada anggapan sial. Wa yu'jibuni al-fa'al. Dan al-fa'al ya. Al-fa'al itu al-mahmuz. Ya. Baik. Fa itu ya. Al-fa'al. Hah? Sugesti. Dan optimis, optimisme. Dan yang membuatku kagum adalah al-fa'al, sikap optimisme. Sikap optimisme. Nah, itu adanya sugesti kebaikan. Ya, jadi dia condong kepada kebaikan. Kalau tiaroh, condong kepada pesimis, sial. Baik. Qalu wa mal fa'al? Apa sih fa'al itu? Kata Nabi SAW, al-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang membuatku kagum adalah fa'al, yaitu kalimat yang baik. Ya, ini enggak dijelaskan oleh Syekh bin Baz mengenai hal ini. Karena tidak terkam, oh bukan enggak dijelaskan, dijelaskan. Namun apa? Tidak terekam. Jadi fa'al itu bukan tiaroh yang manhi. Ya, bukan tiaroh yang manhi. Jadi fa'al itu apa? Kalimah thayyibah. Misalkan begini, seorang lagi sakit. Ya. Seorang lagi sakit. Maka orang yang besuk berkata kepada yang lagi sakit, "Ya Salim." Ya Salim. Padahal yang sakit namanya Anwar. Ya Salim. Wahai Salim. Salim apa artinya? Orang yang selamat. Ya Salim, orang yang sehat. Ya. Tabarakallahu fikum. Maka dia akan yu'ammil al-bur'a min maradihi. Ya. Sehingga dia akan berharap yu'ammil. Dia akan berharap ya. Orang dari orang tersebut dihilang penyakitnya. Gitu. Paham enggak sih? Itu kalimat thayyibah. Bahasa kita apa ya? Sugesti ya, optimis. Nah. Sangka baik, itulah kalimat yang baiklah. Begitu. Jadi seorang lagi sakit, antum datang ya Salim. Itu bukan tiara. Dan itu kata Rasulullah SAW, yu'jibuni al-fa'lu. Hei, paham sini? Saya enggak mungkin ya terangin, bacakan keterangan dari Syekh Shalal Fauzan di Adat Musafid ya. Ntar berpindah nih, bukan secara Syekh bin Baz. Secara ya Adat Musafid. Ya, dijelaskan di sini fa idza sami'a asy-syakhs kalimatan thayyibah insyaraha sadruh. Karena apabila seorang mendengar al-fa'al kalimat yang baik, dadanya lapang. Ya, dadanya lapang. Nah, itu maksudnya. Akhirnya apa? Ahsana dzon billah, dia akan husnul dzon pada Allah. Ah, kalau begitu ini amrun thayyib. Maka inilah al-fa'al ini membuat kagum Rasulullah SAW. Ya. Baik. Disebutkan di sini Rasulullah SAW apabila mendengar nama yang baik, kalimat yang baik, ya, atau ketika beliau melewati tempat yang tempatnya itu baik, dada beliau lapang dan dia husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan di sini disebutkan ketika Suhail bin Amr, ya, itu menghadap Rasulullah dalam kisah Hudaybiyah. Ya, untuk bermusyawarah kepada Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah SAW melihat Suhail bin Amr, Suhail ini masih kafir waktu itu, dia jadi perwakilan kafir, ya, ini namanya Suhail, ya, itu hamba Allah yang dimudahkan, gitu. Orang yang si kecil yang dimudahkan, maka kata Nabi apa? Sahulalakum min amrikum. Semoga Allah memudahkan urusan kalian. Maka seakan-akan Rasulullah ammala Rasul berharap. Ya. Itu menjadi sebab kebaikannya. Baik. Paham enggak sini? Itu namanya al-fa'al. Ya. Wa li Abi Dawud bi sanadin sahih, dari Abu Daud dengan sanad yang sahih, an Uqbah dari Uqbah. An Urwata dari Uqbah. Uqbah apa Urwah? Hah? Urwah kalau Diana. Kalau Diana Uqbah, dia itu siapa? Yang buku yang lain saya tanya. Urwah apa Uqbah? Uqbah ya. Dari Uqbah bin Amir qala, dia mengatakan dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah, pernah disebutkan kata-kata tiarah, kesialan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu menyatakan ahsanuha al-fa'lu. Ya. Yang terbaik adalah al-fa'l, yaitu tadi kalimat yang baik. Wala tarudduhu al-musliman. Maka tiarah itu tidak dapat menghentikan seorang muslim. Enggak boleh dia sedang melangkah yang menghentikan langkahnya adalah anggapan sial. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la tadfa'u sayyiati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Paham sini ya? Ini enggak perlu dibahas lebih lanjut ya. Kecuali Engkau semata. Baik. Wala haula. Tidak ada haul, tahawul, intifal min halin ila halin. Wala quwata illa bika, illa bika wahdaka. Aibarakallahu bikum. Sudah ya? Karena saya bebas tidak menjelaskan. Adapun di syarah ya Nadu Mustafid. Tidak terlalu rinci, Syekh Fauzan. Kemudian wa Ibn Mas'ud marfu'an. Jadi Ibn Mas'ud secara marfu, ya. Dari Ibn Mas'ud secara marfu, artinya ini disandarkan pada Nabi, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Dua kali, fatayura dara syirik, anggap sial dara syirik, wa maminna illa. Ya. Wa maminna illa, walakinna allaha yudhibuhu bitawakkul. Ya. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wasahahu wa ja'ala akhirahu min qawli Ibn Mas'ud. Ya. Dari Ibn Mas'ud dia mengatakan tiara ada syirik, tatayur ada syirik, tatayur ada syirik, wa ma minna illa. Ya. Dan tidaklah kita melainkan, ya, namun Allah menghilangkan, ya, perasaan tatayur tadi itu dengan tawakal. Ya. Dengan tawakal. Wa ma minna illa billah, billah itu maksudnya ini ada itmar. Mana mustasnainya? Mustasnanya mana? Wa ma minna illa itu mana? Maksudnya wa ma minna illa waqa'a fi qalbihi syai'un minhu minha. Dan tidaklah kita pasti ada di kalbunya sesuatu dari tatayur tadi. Wa ma minna illa. Ada mustasna yang dihadap. Dan tidaklah kita pasti memang ada nanti itu terjangkit di kalbu kita perasaan takhayul. Ya enggak? Ada. Ya jujur. Ya iya, Nabi sudah menyatakan itu. Coba kita dengar. Walaupun kita sudah belajar kitab tauhid, ini takhayul. Ya ada anggapan. Wah, ada apa nih? Habis itu astagfirullah, astagfirullah. Makanya kata Nabi SAW, walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah menghilangkan takhayul tersebut dengan tawakal. Bertawakal kepada Allah, ya, bahwa Allah yang mendatangkan kebaikan, manfaat, menolak mudarat, maka inilah yang menghilangkan tatoyur. Ya enggak? Coba lihat burung hantu udah belajar tatoyur tuh. Nyebutnya aja udah burung hantu. Ya enggak? Menyebutnya aja udah burung hantu. Nah, itu maksudnya. Wa ma minna illa. Ya, yaqul yaqau fi qulubina syai'un min at-tiyarah. Nah, kata Syekh Al-Fauzan. Pastilah ada di kalbu kita ada sesuatu dari ini kesialan gitu. Baik. Fa idza ra'a al-insan syai'an yakrahu yaqau fi nafsihi syai'un. Tuh lihat kata Syekh Al-Fauzan di Anatul Mustaqim. Ya. Apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai, pastilah hinggap di kalbu dia. Ya, sesuatu dari tatayur tadi. Dan la yaqdiru ala raddiha. Raddiha. Gak ada yang sanggup untuk menolak ini secara totalitas, ini gak ada. Ya. Baik, wala yu'khadhu wa hadha la yu'khadhu 'alaihi lisan. Namun hal ini seorang tidak diadab, tidak dihukum dengan ini. Ya, karena Nabi SAW menyatakan innallaha tajawaza, innallaha tajawara an ummati, tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa ma haddatsat biha an wa ma haddats biha anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Allah melewati umatku, kesalahan umatku, memaafkan dari kekeliruan dan lupa selama itu cuma baru jiwa dia aja bicara dalam hati. Atau selama belum dia kerjakan, ya. Selama dia belum kerjakan dan belum dia ucapkan. Coba tuh di benak kita dengar kek, wah dia mati nih. Stop dulu. Dosa enggak? Enggak. Kecuali diucapkan, wah dia mati. Terus belum bertobat. Nah, itu baru tatayun. Paham enggak sini? Wa ma minna illa, tidaklah kita kecuali pasti kena itu. Paham sini? Nah, Allah menghilangkannya dengan tawakal. Selesai ya. Rawi Daud bla bla bla seterusnya. Nah, dan itu kalimat yang akhir adalah kalimatnya Ibnu Mas'ud. Yaitu wa ma minna, itu Ibnu Mas'ud. Ucapan Ibnu Mas'ud wa ma minna, ya. Kemudian wali Ahmad bin hadis Ibnu Amr, dari Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Ibnu Amr, man raddat tiyarah an hajatihi faqad asyraka. Nah, siapa yang tiarah mencegah dia dari hajatnya, maka berarti dia telah berbuat syirik. Siapa yang menganggap sial, gara-gara menganggap sial akhirnya enggak jadi dari hajat dia, enggak jadi hajatan, enggak jadi berangkat karena anggap sial, maka dia telah berbuat syirik. Qalu, para sahabat berkata, "Fama kafaratu bidzalik?" Apa kafaratnya wahai Rasul? Ya. Kafaratnya ngapusin dosanya gimana? Qala antakula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau, tidak ada kesialan kecuali dari Engkau. Sebagaimana tadi ala innama ta'iruhum indallah, itu yang sudah Allah catat. Wa la ilaha ghairuk, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Paham sini? Sudah ngerti ya? Mari lihat di sini. Ya. Walahu, dan juga masih riwayat Ahmad dari hadis Fadl, Fadl bin Abbas, nih saudaranya Abdullah bin Abbas, innamat tiyaratu ma'amdoka aw raddaka. Yang namanya tiyarah itu menganggap sial itu apa sih? Ma'amdoka. Yang menjadikan kau terus melangkah gara-gara ini. Wah. Hoki ini, aurat dakan, atau yang mencegah engkau. Nah, negara-negara ini, enggak jadi deh, atau terus jalan. Baik, fihi masail, di dalamnya terdapat berbagai permasalahan. Yang pertama at-tanbih, ini peringatan dari firman Allah, ala innama ta'iru minallah, dan juga firman Allah, ta'irukum ma'akum. Yang kedua an-nafyu ala dua, dinamikannya penyakit menular dengan sendirinya. Covid menular dengan sendirinya. Kita yakini itu adalah dengan izin Allah. Yang kedua, nafyu tiyarah, dinamikanya anggapan sial. Yang keempat, nafyul hamah, dianggap, dinamikanya anggapan sial dari burung hantu. Ya, yang kelima, nafyul safar, dinamikanya anggapan sial di bulan safar. Ya, yang keenam, annal fa'al laisa min dzalik. Bahwasanya fa'al, kalimat yang baik, itu bukan bagian dari anggap sial. Ingat tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mengetahui ada seorang dari kalangan musyrik yang namanya Sahal bin Umair, Rasul berharap kebaikan. Namanya Suhail. Kan namanya Suhail. Kata Nabi apa? Sahulalakum min amrikum. Ini kalimat yang baik. Maka ini bukan anggapan sia. Paham enggak sih? Itu kalimat yang baik. Ya. Tadi ada orang sakit, kita datang padanya. Ya Salim. Itu bukan anggapan sia. Paham gak sih? Itu namanya al-fa'al. Apa bahasa kitanya? Sugesti yang baik. Ya. Sugesti. Benar gak Bapak ini? Kita salah lagi. Wah, kita salah lagi. Nah, pokoknya itulah ya. Terjemahin diri. Ya, bal mustahab, bahkan disukai. Yang ketujuh tafsirul fa'al. Tafsir fa'al tadi kalimat thayyibah. Yang kedelapan annal waqi' fil qulub. ya min dzalika ma karahatihi la yadurru. Orang yang terjatuh ke dalam tiaroh, ada anggapan sial di kalbunya, ya, tapi dia enggak suka, akhirnya enggak jadi la yadurru. Nah, ini enggak membuat mudarat dia karena enggak dosa, enggak diyakini, enggak diucapkan, dia beristighfar. Bal yudhibuhullahu bitawakkul, Allah menghilangkannya dengan tawakal. Yang kesembilan, dzikru ma yaqulu man wajadahu, apa yang diucapkan jika orang mendapatinya, itu doa dari Nabi, ya. Tadi doanya apa? Ya, kalau udah terlanjur gitu, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya, paling ini kan besok karena tadi doanya itu. Ya. Langsung hafal ya, Suyudi ya, apa Suyudi? Jangan lihat buku, ayo langsung. Allahumma la ya. Baru lewat. Apa? Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Gampang, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau. Kecuali kebaikan dari Engkau, tidak ada tayrah, keanggap kesialan kecuali dari Engkau. Tidak ada ilah yang berat daripada kecuali Engkau. Nah, gitu. Ya. Gampang amar ya? Apa amar? Coba. Wah, Raymond mah di luar kepala, enggak bisa ngapalin dia, baru dengar langsung hafal. Apa man jamu? Al asyirah yang ke-10, at-tasrih bi anna tiarah syirkun. Nah, ini penjelasan gamblang dari Nabi bahwasanya tiarah, anggapan sial itu adalah kesyirikan. Dua kali, at-tiarah tu syirkun, at-tiarah tu syirkun. Yang ke-11, tafsir tiarah al-madmumah. Tafsir tiarah yang madmumah. Ta'liq lam yusajjal syarhu hadzal bab. Ya, enggak direkam. Baik. Cukup sampai situ. Lumayan dua bab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bab majaa'a fit tanjid. Subhanallahi walhamdulillah.